Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan kajian rutin di pagi hari ini, dan kita akan membaca buku pengantar fikih jual beli sebagai pengantar di halaman 24 atau mulai halaman 24 yang membahas tentang mengenal akad jual beli atau al-bai'. Akad jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai'u. Al-bai'u. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan al-bai' dan Allah haramkan riba. Sehingga Allah jadikan al-bai' ini sebagai solusi bagi transaksi riba. Karena itulah yang disampaikan oleh para ulama, agar lembaga keuangan dan apapun bentuknya yang dia ingin mengembangkan dana masyarakat, maka solusi yang bisa dilakukan agar terhindar dari riba adalah lakukan al-bai', lakukan jual beli. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah halalkan al-bai' dan Allah haramkan ar-riba. Ada banyak sekali lembaga keuangan yang ketika mereka mendapatkan kritikan bahwa praktek kalian itu riba dan riba itu haram, mereka menyampaikan kritikan balasan, jangan hanya bisa mengkritik dan menyalahkan, coba kasih solusi. Jawabannya, solusinya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang tadi kita singgung, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan al-bai', Allah halalkan jual beli, dan Allah haramkan riba. Sehingga jika kita diizinkan untuk memberikan solusi secara makro, dalam arti ini dilibatkan atau solusi ini bisa dilakukan oleh semua lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, BMT maupun yang lainnya, maka solusi yang kita sampaikan adalah izinkan bank melakukan transaksi real. Izinkan bank, izinkan lembaga keuangan untuk membeli barang, lalu selanjutnya dia jual, sehingga bank memiliki stok. Yang jadi masalah, seperti di negara kita, posisi bank itu dilarang untuk memiliki persediaan, terutama bank konven ya. Sehingga kalau mereka kulak barang, kemudian nanti mengendap dulu, lalu baru dijual dengan mendapatkan margin tertentu, karena dijual secara kredit, oleh regulasi yang ada di negara kita, ini termasuk di antara bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan di tempat kita hanya boleh menjadi lembaga pembiayaan, tapi tidak boleh dia kulaan barang atau dia beli kemudian nanti dia jadikan itu sebagai stok persediaan, lalu dia jual dengan harga dan margin tertentu. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail kajian tentang masalah ini ketika kita membahas mengenai macam-macam jual beli dilihat dari alat tukarnya. Kita lebih fokus terlebih dahulu untuk makna jual beli. Jual beli yang merupakan yang secara bahasa Arab disebut dengan al-bai' itu berasal dari kata ba'un. Berasal dari kata ba'un. Ba'un artinya depa. Depa adalah jarak antara ujung jari tengah sampai ke ketiak manusia. Ini satu depa. Ada dhira', kalau dhira' ujung jari tengah sampai ke siku. Dan ini satuan-satuan panjang yang dulu digunakan di masa sahabat. Nabi SAW sering menyebut dhira', ada shibrun. Shibrun itu jarak antara kelingking dengan jempol ketika dibentangkan, satu jengkal. Ada shibr, ada dhira', jarak antara jari tengah sampai siku, dan ada ba'un, jarak antara jari tengah sampai ke pundak. Dan satu ba', berarti satu depa, adalah jarak sepanjang tangan. Nabi SAW pernah menyebutkan bagaimana respon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang mau mendekat kepadanya. Nabi SAW mengatakan, jika hambaku mendekat kepadaku sejarak satu dhira, sejarak satu depa, satu ba', maka aku akan mendekat kepadanya satu dhira. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekat kepadanya lebih dekat lagi. Kenapa al-bai' disebut bai', yang itu asal katanya adalah dari kata ba'un yang artinya depa? Para ulama mengatakan, karena ketika orang melakukan jual beli, maka orang itu menjulurkan depanya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran. Sehingga ketika saya menjual HP, maka saya menjulurkan depa saya untuk menyerahkan HP dan mengambil uang. Sehingga disebut dengan al-bai' dari kata ba'un yang artinya depa, karena kita saling menjulurkan tangan kita pada saat transaksi. Sementara makna jual beli secara istilah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna jual beli menurut urf, menurut pemahaman yang berlaku di masyarakat. Jadi para ulama mengatakan istilah itu ada tiga. Ada istilah bahasa, ada istilah syar'i, ada istilah urfi. Ada istilah bahasa, syar'i, urfi. Yang ini kadang berbeda. Contohnya, kata sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wa shalli biha, wahai Muhammad, ambillah harta mereka sebagai zakat, wa shalli biha, dan berikanlah salat kepadanya, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu itu menenangkan bagi mereka. Yang dimaksud salat di sini adalah berdoa, dan doakanlah mereka yang sudah membayar zakat, sesungguhnya doamu itu menenangkan bagi mereka. Ini makna sholat secara bahasa. Sedangkan makna sholat secara istilah syar'i, istilah syariat, itu tidak hanya sebatas doa. Karena sholat itu ada yang bentuknya gerakan, ada yang bentuknya bacaan, sebagaimana kegiatan sholat yang kita lakukan. Nah, kemudian kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sholat. Wa aqimus sholat. Lalu perintah atau kata sholat dalam perintah ini kita maknai secara bahasa ataukah secara istilah syariat? Jawabannya, kita maknai secara istilah syariat. Sehingga penggunaan ini apakah masuk dalam makna bahasa, apakah ini masuk dalam makna istilah syariat, ataukah masuk dalam istilah budaya, itu tergantung konteks masing-masing kalimat. Nah, yang seperti ini tugasnya para ulama usul fikih untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ayat ini berbicara dalam istilah bahasa, ayat ini berbicara dalam istilah syariat, ayat ini berbicara dalam istilah budaya masyarakat. Kemudian contoh yang lain, istilah budaya, misalnya al-bai'u, jual beli. Jual beli al-bai'u secara bahasa artinya menjulurkan depa. Dan menjulurkan depa itu belum tentu transaksi. Bisa menjulurkan depa karena mau mejeti. Ya. Di itu juga menjulurkan depa. Menjulurkan depa karena menemukan barang tertentu. Nah, kemudian dalam makna urf, dalam makna budaya, istilah yang berlaku di masyarakat, al-bay'u itu artinya adalah menjulurkan depa untuk melakukan tukar-menukar terhadap barang. Sehingga kita pahami secara makna urfi dan bukan makna bahasa. Kadang ada juga yang harus kita pahami secara makna bahasa. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan salat tadi ya, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Berikanlah salat kepada mereka, sesungguhnya salatmu itu menenangkan bagi mereka. Tidak mungkin kita pahami di sini secara makna syar'i. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima zakat, beliau salat. Tapi kita maknai salat di sini maksudnya adalah salat secara makna bahasa, yaitu doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menenangkan bagi mereka. Tayyib. Kesimpulannya begini. Dalam masalah yang kaitannya dengan hubungan seorang hamba dengan Allah, dalam masalah ibadah, maka hukum asalnya kita pahami istilah itu kepada istilah syariat. Meskipun bisa jadi punya makna yang berbeda dengan istilah bahasa. Seperti contohnya puasa. Puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Sehingga orang yang meneng mingkem, ya, diam, tutup mulut, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apapun, diam saja, seperti orang bertapa, itu bisa disebut puasa. Puasa dalam makna bahasa. Tapi bisa jadi dia lakukan itu bukan untuk puasa, bukan untuk puasa dalam arti ibadah. Kenapa? Karena mungkin dia beragama selain Islam. Atau mungkin dia tidak makan, tidak minum karena mau persiapan operasi. Lalu makna puasa secara istilah apa? Menahan diri dari setiap pembatal puasa, baik yang bentuknya makan, minum, hubungan badan, dalam rangka beribadah kepada Allah, dimulai dari sejak terbit fajar sampai maghrib. Baru kita bisa memahami inilah puasa yang sebenarnya. Maka kalau ada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk as-syiyam, untuk berpuasa. Apakah posom bisu, tidak mau bicara, masuk dalam kategori ayat ini, sehingga orang yang posom bisu berarti dia sedang beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak masuk. Kenapa? Karena makna as-syiyam di sini harus kita pahami secara makna istilah. Nah, ada sebagian orang yang kena penyakit, terlalu menggunakan logika, tapi dengan logika yang dangkal. Sehingga dia mengatakan, wes rasa sholat, kamu ndak usah ke masjid. Sholat itu kan sing penting berdoa. Jadi wong niki wes eling marang Gusti Allah. Kalau orang itu sudah merasa dia ingat kepada Allah, dia berdoa madep mantep, maka dia sudah disebut sholat. Jawaban yang kita sampaikan, betul bahwasanya sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Tapi adanya perintah sholat di situ harus dipahami secara makna syariah. Loh, kenapa harus dipahami secara makna syariah? Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan berbagai macam ibadah secara makna syar'i, bukan makna bahasa. Kalau penjelasan beliau hanya bisa dipahami dengan makna bahasa, maka tidak perlu diutus seorang nabi. Karena orang Arab sudah paham bahasanya. Sehingga orang Arab meskipun tidak ada nabi, dia tahu kata sholat artinya doa. Dia tahu kata as-siyam, kata saum artinya imsak, menahan diri. Dia tahu kata zakat artinya adalah mensucikan. Ada nabi, tidak ada nabi, mereka sudah tahu. Karena mereka orang Arab. Nah, adanya nabi untuk menjelaskan makna tambahan. Yang dimaksud perintah sholat, yang dimaksud perintah saum, yang dimaksud perintah zakat, itu adalah perintah yang bentuknya kayak gini. Ada rukun dan syaratnya. Cuman dia dinamakan saum, dia dinamakan sholat, karena paling inti ada di situ. Meskipun sebatas menahan diri, belum disebut puasa yang memenuhi standar syar'i. Sehingga alasan kita, sekali lagi saya ulang ya, nabi diutus oleh Allah untuk membawa makna syariat, bukan makna bahasa. Karena kalau sebatas membawa makna bahasa, orang Arab tidak perlu nabi. Mereka sudah paham, karena mereka orang Arab, meskipun tidak ada nabi. Karena itu kalau semua istilah syariat dipahami secara makna bahasa, ngapain ada nabi? Padahal orang Arab sudah paham. Tidak perlu ada nabi. Tayyib. Yang kedua, tadi kita baru bahas yang pertama ya. Semua istilah yang kaitannya dengan masalah ibadah kita bawa hukum asalnya kepada makna syariat. Hukum asalnya dibawa kepada makna urfi. Makna yang dipahami masyarakat. Karena sekalipun enggak ada nabi, manusia itu paham. Contohnya istilah al-bai, istilah ijarah, istilah apalagi safar, istilah mukim. Apa makna al-bai? Makna al-bai, al-bai sudah ada sebelum nabi. Makna bai ya seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh umumnya masyarakat. Apa makna ijarah, akad sewa? Makna ijarah ya transaksi sewa sebagaimana dilakukan oleh masyarakat. Apa makna safar? Safar itu ya bentuk perjalanan sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga istilah-istilah seperti ini kita bawa kepada pemahaman urfi, pemahaman yang berlaku umum di masyarakat, dan bukan kepada penjelasan syar'i. Karena syariat tidak memberikan definisi tentang ini. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan puasa, yang itu tidak bisa dijangkau oleh logika manusia, tidak bisa dibuat oleh manusia. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya keseharian, maka itu sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekaligus ini bisa menjawab pertanyaan sebagian orang. Kapan kita disebut sebagai musafir? Kalau orang melakukan safar, kapan kita atau orang melakukan perjalanan, kapan perjalanan itu disebut sebagai safar yang membolehkan untuk qasar, membolehkan untuk jamak? Jawabannya adalah istilah safar itu bukan istilah syar'i, sehingga pada asalnya safar itu kembali kepada batasan yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Sehingga bisa jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Menurut orang Jogja, berangkat ke Delanggu itu safar atau bukan? Delanggu itu Klaten bagian timur. Atau berangkat ke Boyolali itu safar atau bukan? Orang Jakarta atau mereka yang kerja di Jakarta kebanyakan tinggalnya di sekitar Bogor, kemudian Bekasi, dan sekitarnya. Rumah mereka ada di Bogor, ada di Bekasi, tapi kerjanya di Jakarta. Banyak pertanyaan, kalau saya dari Bogor, kemudian kerja di Jakarta, duhur asar boleh nggak di kosor? Secara jarak, mungkin hanya berapa? Bogor, Jakarta, 60 kilo ada? Mungkin jaraknya sekitar 60 kilo. Dengan waktu tempuh, ya tergantung kalau tidak macet, pas musim corona kayak gini, bisa lebih cepat. Mungkin hanya setengah jam. Kalau di luar itu bisa lebih panjang. Sehingga kalau orang Jakarta main ke puncak, itu safar atau bukan? Itu kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Intinya, seperti ini tidak dikembalikan kepada batasan syariat karena syariat tidak ngasih batasan. Tayyib. Asy-Syaikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam taurah yang pernah beliau sampaikan di Batu Malang. Beliau pernah ditanya tentang batasan safar, beliau kasih rincian seperti ini. Yang pertama, untuk perjalanan di atas 4 burut. 4 burut itu perjalanan sehari semalam. Yang itu jika dibuat jarak. Kalau waktunya, rentang waktunya sehari semalam di masa silam, dibuat jarak itu kurang lebih 80 kilo. Orang yang sudah melakukan perjalanan 80 kilo ke atas, maka dia musafir. Terlepas dari apa kata urf, terlepas dari apa kata masyarakat. Dengan alasan karena Nabi SAW telah menyatakan itu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La yahillu limra'atin ayyusa antusafira fi yaumin wa lailah." Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar selama sehari semalam. Illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali disertai dengan, dibersamai oleh mahramnya, ditemani oleh mahramnya. Sehingga beliau menyebutkan sehari semalam yang itu di masa silam jarak tempuhnya adalah 4 burut atau kurang lebih 80 kilo. Rincian yang kedua, kata beliau, jika safar itu jarak tempuhnya kurang dari 80 kilo, 60 kilo, 70 kilo, kurang dari 80, apakah bisa termasuk safar atau tidak, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, orang Jogja ke Klaten, ya, ke Klaten itu jaraknya kurang lebih 40 kilo. Itu kalau Jogja kota. Kalau dia berasal dari Jogja agak barat, misalnya Kulon Progo ke Klaten, ya bisa sampai 60 kilo. Ini safar atau tidak? Menurut masyarakat di sini itu bukan safar. Orang Jogja paling timur Prambanan ke Klaten paling cuma 20 kilo. Ya kalau nyebrang bisa saja, tapi itu bukan Klaten kota. Ke Klaten kota paling cuma 20 kilo. Dan mereka sepakat bukan safar. Sehingga itu berlaku dari titik awal sampai titik akhir. Pucuk Gunung Kidul dengan pojok Sleman yang paling barat, jaraknya berapa itu? Ada 60 kilo. Dan mereka yang ke Gunung Kidul tidak disebut safar. Orang Prambanan ke Solo 60 kilo. Mungkin ada yang menyebutnya ini safar. Intinya seperti ini, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita kembali ke sini. Al-bai', jual beli, itu masuk perbuatan yang sifatnya budaya, yang itu sudah ada sebelum Nabi SAW diutus. Sehingga definisinya dikembalikan kepada definisi yang berlaku di masyarakat. Nah, salah satu di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama, yang sebenarnya definisi ini adalah kesimpulan beliau dari praktek yang berlaku di masyarakat, adalah definisi yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah ta'ala. Kata beliau, al-bai' adalah mubadalatu malin bimalin ligharadit tamalluk, tukar-menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Sehingga kalau saya menukarkan HP dan Anda menukarkan apa misalnya laptop dengan maksud pindah hak milik, berarti kita melakukan barter, maka transaksi ini masuk kategori bai'. Atau saya menukarkan pulpen dan Anda menyerahkan uang 2000, sehingga terjadilah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk terjadinya perpindahan hak milik, maka ini masuk kategori jual beli. Kemudian di sini saya sebutkan, harta yang dimaksud mencakup uang sebagai alat tukar, barang apapun termasuk jasa. Karena itu ada istilah jual beli jasa, di mana kita memberikan uang dan nanti ada orang yang menyerahkan jasanya. Karena itu makna jual beli dalam istilah ilmu fikih lebih dari sebatas menggunakan uang atau alat tukar. Sehingga benda apapun bisa menjadi alat tukar. Jika ada orang yang barter baju dengan beras, ini juga masuk kategori jual beli. Karena urf ini sudah berlaku sejak masa silam, maka kita mengenal ada istilah jual beli barter. Baik, kembali kepada kasus yang kemarin sempat kita singgung. Ada orang yang ingin menghindar dari hukum larangan jual beli kucing dengan menyebut istilah ini hanya ganti pakan saja. Misalnya si A punya 2 ekor kucing, lalu dibesarkan dari kecil sampai usia 1 tahun. Si B tertarik dengan salah satu kucing, kucing X dan Z misalnya. Lalu si B tertarik dengan kucing X. Si A bilang, saya nggak mau jual kucing, jual kucing itu hukumnya dilarang. Cuman kamu gantikan saja pakannya. Lah berapa? Ini dari kecil saya rawat, habis pakan kucing misalnya 20 kilo. Ya, akhirnya si B membelikan pakan kucing 20 kilo, lalu diserahkan ke si A. Ya, ini sebagai ganti pakannya, lalu kucing X diambil oleh B. Apa hukumnya? Jual beli kucing. Oh enggak kok, saya cuma gantiin pakannya aja. Lah, terjadinya tukar menukar kucing dengan pakan, atau pakannya itu diganti dalam bentuk uang, misalnya kucing dengan uang, uangnya ini dengan niat ganti pakan, ini masuk dalam kategori mubadalatu malin bimalin ligharadi tamalluk, pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memindahkan kepemilikan, dan itu masuk kategori jual beli. Contoh yang lain, termasuk di antara yang dilarang untuk ditransaksikan adalah barang najis. Ada orang yang menjual barang najis. Kalau kita pakai batasan yang diberikan oleh madhab Syafi'i, semua kotoran binatang najis. Nah, kita tahu bahasanya masyarakat kita kadang mereka mentransaksikan kotoran sapi, kotoran kambing, termasuk kotoran ayam. Kemudian ada orang yang ingin menghindari hukum ini. Lalu dia bilang, ini kita nggak jual beli, tapi saya cuma menggantikan uang lelah. Uang lelah karena sudah merawat kotoran. Maka jawabannya, ini juga jual beli. Anda menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti dari kotoran yang Anda dapatkan, maka di situ ada mubadalatu malin bimalin digharadi tamalluk, tukar menukar harta dengan harta dengan maksud terjadinya perpindahan hak milik. Dan itu termasuk di antara bentuk jual beli. Padahal biaya transport sudah ada, biaya kuli yang usung-usung kotoran sudah ada. Plus dia nambahi sejumlah uang tertentu diserahkan kepada pemilik kotoran. Ini sebagai ganti uang lelah karena bapak sudah merawat kotoran di kandang bapak. Dia ngomongnya kayak gitu dalam rangka untuk menghindar dari disebutnya transaksi ini sebagai jual beli. Padahal itu juga jual beli. Ya. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, terkait masalah hukum kotoran. Pendapat yang kuat, kotoran itu bukan termasuk barang najis. Jika berasal dari binatang yang halal dikonsumsi. Sapi, kambing, ayam. Tapi kalau berasal dari binatang yang haram dimakan, seperti babi, kucing, kemudian anjing, maka kotoran seperti ini tidak boleh ditransaksikan. Sehingga mengacu kepada pendapat yang mengatakan kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis, maka kotoran hewan boleh diperjualbelikan, atau kotoran sapi, kotoran kambing boleh diperjualbelikan. Kita lanjutkan. Di masa sahabat, standar harga mereka menggunakan acuan ukuran volume, takaran, mut, dan sok. Satu mut sama dengan satu cakupan 2 telapak tangan. Sementara satu sok sama dengan 4 mut. Dan yang ditakar adalah bahan makanan. Karena bahan makanan menjadi alat transaksi ketika itu. Jadi di masa mereka, ketersediaan mata uang, dinar maupun dirham itu terbatas. Sebagaimana nenek moyang kita dulu ya. Orang-orang tua kita yang ketemu zaman Belanda, ketemu zaman Jepang, mereka itu jarang punya uang. Ketersediaan uang ketika itu masih sangat sedikit. Sehingga dominan transaksi yang dilakukan, dominan transaksi yang dilakukan adalah transaksi barter. Orang ketemu di pasar, bawa sayur, bawa telur, bawa ayam, bawa beras. Maka yang punya sayur ingin nuker dengan beras, gampang. Yang punya ayam tuker dengan apa misalnya beras, bisa dilakukan. Itu transaksi yang mereka lakukan di masa silam. Karena itu alat pembayaran di sini dalam bentuk barang. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang sedang menjual zabib, anggur kering. Lalu Umar bertanya, "Berapa kamu jual wahai Hatib?" Kata Hatib, "Seharga 2 mud." Seharga 2 mud. Kalau ini pakai bahasa kita enggak nyambung. "Berapa kamu jual berasmu wahai fulan?" "Saya jual seharga 2 kilo." Maksudnya gimana kok seharga 2 kilo? Maksud Hatib, "Saya jual seharga 2 mud" itu adalah saya jual 1 mud, 1 mud zabib ini untuk bisa mendapatkan 1 mud atau untuk bisa mendapatkan 2 mud gandum. Maka saya jual seharga 2 mud. Saya jual 1 mud zabib dengan harga 2 mud gandum. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tabta'una bi abwabina wa afnaitana wa aswaqana taqta'una riqabana," dan seterusnya. "Kalian berjualan di pasar kami, telah menghabiskan tenaga kami dalam mengaturnya, membuat kami lelah. Kemudian kalian bebas berdagang, jual seharga 1 sok, yaitu 4 mud. Jika tidak, maka kamu tidak boleh berjualan di tempat kami." Jadi hati itu terlalu murah. 1 mud gandum dibayar dengan 2 mud, atau 1 mud zabib dibayar dengan 2 mud gandum. Ini terlalu murah. Umar mintanya naikkan 2 kali lipat. 1 mud zabib, anggur kering, dibayar dengan 4 mud gandum. Sehingga di sini Umar mengkritik perbuatan Hatib yang terlalu murah ketika menjual di pasar, karena ini bisa mengganggu proses yang terjadi di pasar, mengganggu pedagang yang lain. Tayyib, kembali kepada kesimpulan bahwa alat tukar dalam transaksi jual beli dalam kajian ilmu fikih itu tidak hanya emas, perak, dan mata uang, tapi juga bisa menggunakan barang apapun. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian sedikit menambahkan penjelasan kemarin mengenai hukum mencampurkan makanan dengan rum. Hukum mencampurkan makanan dengan rum. Ada keterangan yang disampaikan dalam fatwa Islam Q, Islam Quiz and Answer. Di sana dinyatakan, "Ma'al qawli bijawazi aklin wa syurbil makhluti bil khamri fi hali istihlakihi, fa inna hadha la ya'ni jawaza khaltihi bil khamri." Meskipun ada yang berpendapat bahwa boleh mengkonsumsi makanan yang tercampur dengan khamr, ya, seperti roti yang sudah dicampuri rum, fi hali istihlakihi, ketika sudah terjadi perubahan terhadap campuran itu, sehingga adonan roti dikasih rum, dia diaduk, dipanggang atau dimasak, di oven misalnya, berubahlah jadi roti, maka ada bentuk istihlak, yaitu unsur alkohol tadi misalnya menguap, atau bahan rum tadi bercampur merata sehingga sudah tidak bisa dipisahkan dari campurannya. Fa inna hadza la ya'ni, namun ini tidaklah menunjukkan jawaza khaltihi bil khamri, bolehnya secara sengaja mencampurkan makanan dengan khamr. Fala yajuzu wad'u syai'in minan nabidh أو الكحول أو أي مادة مسكرة أخرى في الأشربة والأطعمة وغيرها. Maka tidak boleh secara sengaja mencampurkan makanan dengan nabidh, ya. Nabidh itu cairan yang terbuat dari kurma, sari kurma tapi difermentasi, atau alkohol, atau zat yang memabukkan lainnya ke dalam makanan atau minuman atau yang lainnya. Wa dzalika li'anna kulla muskirin khamrun, karena setiap yang memabukkan itu khamr, dan khamr itu seharusnya dibuang. Kemudian di antara keterangan tambahannya adalah Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, al-ansab, ya, berhala, kemudian al-azlam, mengundi nasib, itu semuanya adalah rijis, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuhu, karena itu jauhilah. Kata Al-Qurtubi, firman Allah fajtanibuhu yaqtadil ijtinabal mutlak. Firman Allah jauhilah menunjukkan wajibnya untuk menjauhi secara mutlak. Alladzi la yantafi'u ma'ahu bi syai'in bi wajhin minal wujuh. Di mana tidak boleh memanfaatkan khamr tersebut dalam bentuk pemanfaatan apapun. Baik diminum, dijual, atau dilakukan takhlil, yaitu difermentasi, atau dijadikan sebagai obat, atau yang lainnya, termasuk dicampurkan ke makanan. Sehingga kalau Anda bisa pastikan bahwa rum itu termasuk di antara bahan yang memabukkan, maka seharusnya dijauhi. Jangan dijual, ya. Toko-toko kue atau toko bahan-bahan kue tidak boleh menjual rum jika rum itu memabukkan. Saya tidak tahu betul memabukkan atau tidak. Jika betul itu memabukkan, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dicampurkan di makanan. Yang boleh diapakan? Dibuang. Karena ketika khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk membuang khamr mereka. Wallahu taala alam. Tayyib. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda untuk bergabung. Baik, di sini ada penanya pertama, kita persilahkan. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya, Ustaz. Silakan, Pak. Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Begini, pertanyaan pertama tentang dilarangnya jualan dengan warga. Istri saya kan ada menjual baju ahwat. Nah, ketika ada seseorang ahwat datang, nah, jadi ada penawaran di situ, kalau kontan sekian, kalau dua bulan sekian. Apakah itu termasuk penjualan dalam dua harga? Baik. Cukup. Nah, sudah, Ustaz, begini, Ustaz. Jika kita membeli sop, sop ayam atau sop daging, di situ ada bumbu yang tercampur dengan biji pala. Itu bagaimana, Ustaz, hukum sama sop tersebut? Baik. Kawan jajak kelahiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai larangan jual beli dua harga, insyaallah nanti ada pembahasan khusus di bab tentang syarat dan rukun jual beli. Namun ringkasnya, untuk kasus yang tadi Bapak sampaikan, ada perbedaan harga antara tunai dan kredit, ini bukan termasuk jual beli dua harga yang dilarang menurut pendapat jamahir ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu jual beli dua harga yang terlarang, dan ini pendapat Syekh Al-Albani, dan pendapat yang diikuti oleh Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa menjual barang adanya perbedaan harga antara kredit dan tunai itu bukan termasuk jual beli dua harga yang terlarang. Seperti apa alasannya? Insyaallah nanti kita akan bahas di kajian seputar masalah syarat dan rukun jual beli. Kemudian mengenai sop ayam atau sop kambing atau yang lainnya, atau masakan yang dicampuri dengan pala, itu halal atau haram? Kalau palanya, biji pala, memang ulama beda pendapat. Kembali kepada kesimpulan, apakah biji pala itu memabukkan atau tidak? Nah, kita kalau melihat dari keterangan-keterangan banyak pihak, biji pala itu memabukkan, sebagaimana ganja, sebagaimana apa pepohonan yang dia di negara kita dilarang untuk beredar secara bebas. Karena itu, mengingat ini memabukkan, maka sedikit pun tidak boleh dikonsumsi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa menyebabkan mabuk, maka sedikit pun hukumnya tidak boleh. Orang minum khamr setetes itu enggak mabuk. Karena ketika dia konsumsi, kadar memabukannya belum dominan dalam badannya. Tapi kalau dia minum khamr misalnya satu gelas, mungkin dia bisa mabuk. Nah, ketika minum satu gelas mabuk, maka sedikit pun hukumnya tidak boleh. Jika biji pala itu dikonsumsi dalam jumlah tertentu bisa bikin mabuk, maka meskipun satu butir, hukumnya tidak boleh. Karena berdasarkan hadis, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jika ada makanan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa menyebabkan mabuk, maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit hukumnya haram. Namun bagaimana jika itu sudah tercampur? Yang mencampur bukan Anda, tapi misalnya warungnya. Lalu Anda beli sop di situ, dan Anda menemukan kok ada palanya. Anda menemukan ada palanya. Anda buang pala itu, bagaimana dengan cairan sop di sini, dan berikut daging, dan seterusnya. Jawabannya halal. Karena kita kalau mengkonsumsi sop itu dalam jumlah banyak, kita tidak mabuk. Bahkan satu mangkok yang dihidangkan, kita tidak mabuk. Meskipun tadi ada campuran biji palanya. Karena campuran biji pala ini tidak dominan. Wallahu ta'ala alam. Sehingga sopnya halal, tapi palanya tidak boleh dikonsumsi. Dengan penjelasan sebagaimana yang tadi kita singgung di fatwa al-Islam. Wallahu alam. Tayyib. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Silahkan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau tanya, saya dari Ummu Salman di Surabaya. Silakan. Ya, mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita kan ada di bidang usaha percetakan undangan, dan di saat pandemi ini tuh ada beberapa customer yang cancel padahal beliaunya itu sudah DP. Itu hukum DP-nya gimana ya Ustaz? Baik, cukup. Apa bisa di kembalikan seluruhnya atau kita potong biaya desain, biaya operasional karena udah jalan setengah-setengah gitu. Baik. Terus yang kedua, Ustaz, saya mau tanya kalau misalnya berjualan di Shopee itu gimana ya Ustaz hukumnya? Karena saya sudah baca artikel-artikel belum menemukan jawaban yang pas, boleh atau tidak. Yang dipermasalahkan bagian mana? Jualan di marketplace? Jualan di Shopee. Hukumnya ya. Itu kita sebagai penjual boleh nggak jualan di Shopee? Gitu. Baik. Baik, sudah Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Konsumen sudah bayar DP ya. Sebelumnya transaksi yang Anda istisna, posisi Anda sebagai produsen Sonic dan konsumen Anda dia sebagai pemesan barang. Transaksi istisna itu sah meskipun produsen belum memiliki barang, belum punya bahannya. Misalnya ada orang yang cetak undangan dengan bahan tertentu, bahan itu Anda belum punya, jenis warna tintanya Anda juga belum punya misalnya. Desainnya belum dibuat, karena dia baru pesan, dia baru cerita desainnya kayak gini. Begitu dia melakukan transaksi, deal harga sekian, lalu dia membayar DP, maka sah sebagai akad istisna. Nah selanjutnya, karena sah sebagai akad istisna, dan akad istisna itu akad lazim, yang mengikat kedua belah pihak, maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah untuk akad yang sifatnya lazim, yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak, jika konsumen sudah bayar DP dan konsumen membatalkan, bolehkah DP ini dianggap hangus sehingga tidak dikembalikan? Ulama berbeda pendapat. Dan wallahu ta'ala alam, setahu saya ini pendapat jumhur, hukumnya boleh hangus. Dan pendapat yang ada di Mekah, kemudian utusan ini membeli sebuah rumah yang rumah itu rencananya akan digunakan sebagai penjara. Lalu dia ngasih DP kepada pemilik rumah. Dia sampaikan, saya akan minta izin terlebih dahulu kepada Amirul Mukminin Umar. Saya akan ceritakan rumah ini. Kalau beliau setuju, maka saya jadi beli rumah ini. Tapi kalau beliau tidak setuju, saya tidak jadi beli rumah ini dan DP-nya silakan kamu ambil. Uang ini silakan kamu ambil. Yang ini menunjukkan bahasanya DP hangus hukumnya boleh. Ini disebut oleh para ulama dengan bai'ul urbun atau bai' arbun. Jual beli urban. Ada beberapa istilah di situ. Dan pendapat yang kuat hukumnya boleh. Kemudian mengenai hukum jual beli di marketplace, insya Allah tidak ada masalah. Sebagaimana boleh jualan di pasar, di mall, boleh juga jualan di mall online. Wallahu a'lam. Tayyib. Penjelasan mengenai marketplace yang lebih rinci saya cantumkan di buku Halal Haram Bisnis Online. Semoga nanti bisa segera kita terbitkan. Semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita angkat pertanyaan melalui WA. Dari Jito di Boyolali. Ustaz, benarkah Nabi Isa masih hidup? Bukankah semua manusia pasti mati? Benarkah Nabi Isa masih hidup? Bukankah manusia pasti mati? Mengenai sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu tentang keberadaan Nabi yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Di sana ada tiga kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok Sufi. Mereka punya pemahaman bahwa manusia selain Nabi, ketika dia sudah mencapai pada derajat kasyaf, itu bisa mendapatkan bisikan wahyu. Nah, salah satu di antara sumber bisikan wahyu itu adalah beberapa nabi yang masih hidup. Lalu mereka membuat beberapa tahayul, ya, adanya nabi-nabi yang masih hidup. Di antara nabi yang dianggap masih hidup menurut Sufi adalah Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dan mereka punya keyakinan beberapa tokoh Sufi yang dia menyampaikan penjelasan tertentu yang itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, dan juga keterangan para ulama di masa silam tidak ada. Mereka menganggap ini bisikan dari Nabi Khidir, ini bisikan dari Nabi Ilyas, ini bisikan dari Nabi yang masih hidup yang mereka yakini, termasuk juga Nabi Isa. Tapi kelompok ini kelompok yang menyimpang karena mereka terlalu berlebihan membuat tahayul-tahayul sehingga menganggap bahasanya ada beberapa nabi yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah kelompok liberal. Nah, ini seberangnya orang Sufi. Karena mereka menjadikan logika mereka sebagai standar 100%. Maka menurut mereka mustahil ada manusia yang masih hidup dengan usia yang sekian ribu tahun. Sehingga menurut kelompok yang kedua ini, gak ada satupun nabi yang masih hidup. Semuanya sudah mati. Dan ini kelompok liberal. Baik, kita tidak berurusan dengan dua kelompok ini. Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua, keduanya menyimpang. Yang ketiga inilah yang paling benar. Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah kelompok pertengahan. Mereka mengimani dan meyakini, membangun akidahnya berdasarkan dalil. Karena masalah gaib tidak bisa dilogika, tidak bisa pakai perasaan. Masalah gaib, kita hanya menunggu berita. Apa yang disampaikan oleh Allah, qala Allah wa qala Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu kita tidak boleh menambahkannya dan tidak boleh menguranginya. Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah? Semua nabi sudah meninggal dunia kecuali Isa alaihi salatu wasallam. dan itu keyakinan kaum muslimin. Apa dalilnya kalau Nabi Isa masih hidup? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengklaim kalau mereka telah membunuh Isa, telah mensalib Isa. Lalu Allah tegaskan di surat An-Nisa, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah mensalib Isa, walakin syubbiha lahum, namun Nabi Isa itu diserupakan dengan orang lain. Ada orang yang dia wajahnya diubah oleh Allah persis sebagaimana Isa, atau diserupakan dengan Nabi Isa, dan inilah yang dibunuh. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, barrafa'ahu Allahu ilaih, namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihi salatu wasalam ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Sehingga Nabi Isa alaihi salam di masa beliau ketika beliau dicari-cari dan diincar oleh tentara Yahudi, beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak tersentuh oleh Yahudi ini, dan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah ruhnya dan jasadnya. Kalau diangkat ruhnya saja, berarti jasadnya ada di bumi. Sehingga kalau diangkat ruhnya saja, jasadnya di bumi, enggak ada peristiwa penyalipan. Nabi Isa dianggap sudah mati, jasadnya ada, ruhnya enggak ada. Tapi kalau jasadnya diangkat plus ruhnya, berarti Nabi Isa ketika itu sudah tidak ada. Diangkat oleh Allah. Dan yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sehingga peristiwa penyalipan itu betul adanya, tapi yang disalib bukan Isa alaihissalam. Karena itu Allah katakan di ayat yang lain, wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaih. Mereka enggak yakin kalau telah membunuh Isa. Sehingga mereka membunuh betul, tapi mereka itu enggak yakin kalau yang dibunuh ini Isa. Karena Isa diangkat oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Anda misalnya ingin membuktikan hal ini ya, tanyakan kepada Yahudi, yakin gak yang disalib itu Yesus? Kata Allah, mereka gak yakin. Cuman mulutnya saja yang mungkin dalam rangka untuk menjaga prinsip. Pokoknya kami yakin Nabi Isa itu dibunuh. Sehingga terkait masalah kematian Isa, di sana ada tiga pendapat manusia. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa berhasil dibunuh sebagai pemberontak, sehingga beliau mati dalam kondisi su'ul khotimah. Dibunuh, disalib sebagai pemberontak, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Ya, menurut keyakinan kelompok ini jelas masuk neraka. Dan ini keyakinan Yahudi. Pendapat kedua mengatakan Nabi Isa betul dibunuh dengan cara disalib dalam rangka untuk menebus dosa seluruh umat manusia, sehingga beliau mati husnul khotimah. Dan ini keyakinan Nasrani. Anehnya, dua keyakinan ini yang sebenarnya saling berseberangan, tapi mereka akrab. Dan yang ketiga adalah keyakinan kaum muslimin bahwa Nabi Isa tidak pernah dibunuh Yahudi, tidak pernah disalib Yahudi, tapi diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan para ahli tafsir mengatakan, ulama sepakat bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam belum mati, tapi diangkat oleh Allah, ditaruh di langit, dan nanti kembali akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukankah setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian? Jawabannya betul. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, beliau juga akan mati. Kapan beliau mati? Beliau meninggal dunia nanti setelah diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah, lalu beliau tinggal di muka bumi ini selama 7 tahun, kemudian beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Itulah wafatnya Nabi Isa di akhir zaman. Sementara dulu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa baca lebih detail masalah ini di buku-buku yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, agar kita tidak salah dalam masalah akidah, karena ini kaitannya dengan masalah keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jangan sampai gara-gara logika yang enggak benar, akhirnya kita malah terjerumus ke dalam akidahnya Yahudi atau Nasrani yang meyakini kalau Nabi Isa sudah dibunuh. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Abdul Aziz di Merauke. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mohon Ustaz. Di tempat saya itu dekat bank, tapi semua bank saya tahu itu hanya konvensional. Bolehkah kita itu nabung di bank kompen itu? Terus yang saya tahu itu setiap nabung itu enggak ada tambahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda hanya menjumpai bank konven di daerah Anda, di Merauke tadi ya. Dan bagaimana hukumnya nabung di bank konven, namun di sana tidak ada tambahan. Kalau tidak ada tambahan, insya Allah tidak masalah. Sebatas nabung dalam rangka untuk mengamankan harta, itu boleh dilakukan dimanapun. Bisa dengan cara Anda belikan emas, agar emas itu nanti tidak turun nilainya. Anda juga bisa taruh di bank, namun dengan ketentuan yang tidak memberikan bunga. Nah, jika bank konven yang Anda jadikan sebagai tempat menabung uang itu sama sekali tidak memberikan bunga, maka insya Allah boleh dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan uang Anda. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita angkat penelpon pertanyaan melalui WA. Dari AMB Official. Ustadz, apa hukum merukiah warung atau toko? Selama ini, dari awal buka warung, selalu setiap hari merukiah warung. Bacaannya Al-Fatihah, Ayat Kursi, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu air yang sudah disiapkan dalam ember atau bejana, lalu dituapkan di air itu setelah membaca bacaan tersebut. Apa hukum merukiah warung atau tempat usaha atau rumah atau toko? Pada asalnya rukiah itu digunakan untuk orang yang sakit. Nah, kalau warung Anda sakit, ya, ini bukan manusia ya. Hukum asalnya rukiah itu untuk manusia, manusia yang sakit kemudian dirukiah. Karena rukiah itu termasuk salah satu di antara bentuk pengobatan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merukiah diri beliau sendiri dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan, kemudian diusapkan ke badan. Dan itu beliau lakukan setiap hendak tidur. Ketika istri beliau sakit, kadang beliau meruqyahnya dengan membaca Allahumma Rabban Nas, Adhibil Bas, Ishfi Anta Syafi, sampai akhir doa. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika. Demikian pula yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Dan ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Karena itu para sahabat yang masuk Islam, mereka sudah punya bacaan-bacaan ruqyah yang berbeda-beda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tahu seperti apa ruqyah mereka, karena ruqyah dengan bacaan kekufuran tidak boleh. Beliau mengatakan kepada mereka, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Coba tunjukkan ruqyah-ruqyah kalian kepadaku. Tidak masalah menggunakan ruqyah selama di situ tidak ada unsur kesyirikan. Karena misalnya ada orang yang mengucapkan kalimat tertentu, yang itu dia yakini, ini kalau saya baca, pegel-pegel saya hilang. Misalnya apa? Ada orang yang membaca sim, salabim, bim, bim, bum. Misalnya. Nah, dulu pakai bahasa Arab ya. Nah, Nabi SAW memberikan penilaian kepada rukyahnya sahabat. Yang ini boleh dipakai, yang ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Selama tidak mengandung unsur kesyirikan, silahkan. Karena itulah para ulama mensyaratkan ruqyah itu harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, nggak boleh. simsalabim itu artinya apa? Wah, enggak ngerti saya. Ya kalau gitu jangan dipakai. Untuk ruqyah dipejeti ya, simsalabim, mari-mari, enggak boleh ya. Karena kita enggak tahu artinya. Bisa jadi itu artinya kesyirikan misalnya. Nah, kemudian bolehkah ruqyah untuk gedung, untuk rumah? Pada asalnya bukan ruqyah yang dilakukan, tapi yang dilakukan adalah perbanyak gedung, perbanyak ibadah yang memungkinkan untuk dilakukan di bangunan itu. Baik rumah, gedung, warung, dan seterusnya. Contohnya apa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u surat al-Baqarah. Bacakan surat al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Sehingga kalau Anda melihat ada gangguan di warung itu, maka yang dilakukan, maksudnya gangguan di sini adalah gangguan setan, maka yang dilakukan adalah membacakan surat Al-Baqarah di dalam warung itu atau di rumah itu, bukan dengan cara dibacakan ruqyah terus diciprat-cipratkan, bukan. Wallahu ta'ala alam, ini yang saya pahami. Karena, dan ini pernah saya tanyakan ke Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, sewaktu beliau ngasih kajian di Masjid Nabawi, dan kami bertanya tentang ruqyah untuk rumah. Kata beliau, hukum asal ruqyah itu untuk manusia yang sedang sakit, bukan untuk bangunan. Sedangkan untuk bangunan, ruqyahnya itu bukan dengan cara seperti tadi, tapi dibacakan surat Al-Baqarah, dipakai mengerjakan sholat sunnah. Kalau musim pandemi seperti ini, Anda bisa kerjakan sholat wajib di sana dalam rangka mengusir jin yang nakal yang mengganggu. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya. Halo. Silakan, Anda sudah terhubung. Saya mau tanya nih, Ustaz. Tentang ya, yang kami yakini itu, kalau Islam itu adalah Islam. Selain Islam itu bukan Islam. Ya. Islam adalah Islam, selain Islam bukan Islam. Iya. Maksudnya gimana? Jadi, Islam itu mempunyai arti, tapi tidak seperti nama-nama lain seperti apa, Indonesia, Jawa, Sumatera, Amerika, dan sebagainya. Baik. Jadi selain yang Islam itu kan bukan Islam. Selain yang Islam, jadi, bukan Islam. Selain Islam itu bukan Islam. Iya. Selanjutnya. Jadi bagaimana ini sekarang kita di zaman ini adanya kelompok-kelompok, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Sufi, ada dan sebagainya. Itu apakah kelompok-kelompok itu masih dalam apa, koridor Islam atau bukan Islam itu? Oh gitu. Jadi yang ditanyakan kelompok-kelompok ini apakah masih Muslim atau bukan? Iya. Baik. Cukup, Bapak? Iya. Iya, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Mengenai makna Islam, Islam secara bahasa artinya adalah pasrah. Allah Ta'ala berfirman ketika Allah bercerita tentang penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah pasrah, Ibrahim dan Ismail telah pasrah, watallahu lil jabin, dan Ismail sudah siap diletakkan di pelipisnya, diletakkan di atas tanah, siap untuk disembelih. Di situ ada kalimat falamma aslama, ketika mereka sudah Islam, maksudnya adalah mereka pasrah. Ismail dan Ibrahim pasrah terhadap ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam secara bahasa. Kemudian makna Islam secara istilah itu memiliki dua arti. Islam dalam arti luas dan Islam dalam arti sempit. Islam dalam arti luas maknanya adalah mentaati perintah Allah sesuai dengan Musa yang mengikuti Musa, dan begitu seterusnya. Dan itu makna Islam secara luas, ya, secara istilah dalam makna yang luas. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut para nabi sebagai orang muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, namun beliau adalah seorang yang hanif, yang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang nabi-nabi yang lain bahwa mereka adalah orang yang muslim. Itu muslim dalam arti luas. Kemudian muslim dalam arti yang lebih sempit. Muslim, Islam secara istilah dalam makna sempit, pengertiannya adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tapi dia tidak mau mengikuti beliau tapi mengikuti Isa atau mengikuti Musa, maka dia kafir. Karena ajaran beliau adalah ajaran terakhir yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Apabila Yahudi dan Nasrani pernah mendengar tentang diriku dan dia tidak mau mengimaniku, maka dia penduduk neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa beberapa lembar Taurat. Kemudian beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini untuk apa?" Lalu Umar mengatakan, "Kami ya Rasulullah ingin membacanya." Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu dan beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, thumma taba'uhu wa tarakuni." Andaikan Musa itu hidup, lalu kalian mengikuti Musa, "wa tatrukuni," dan kalian meninggalkanku, maka kalian belum disebut sebagai orang mukmin. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Musa hidup, yang tentu Tauratnya lebih lengkap dan tidak ada penyimpangan, masih murni, lalu kalian ikut Musa dan kalian tinggalkan aku, maka kalian bukan mukmin. Karena syarat muslim setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam yang ada saat ini mengalami penyimpangan oleh pelakunya, sehingga menjadi banyak sekali. Ahmadiyah punya ajaran ciri khas, Syiah punya ajaran yang menjadi ciri khas, Sufi juga demikian. Masing-masing kelompok punya ajaran yang memiliki ciri khas. Nah, apakah kelompok-kelompok ini masih muslim ataukah sudah keluar dari Islam? Jawabannya tergantung dari ajaran pokoknya. Jika ajaran yang menjadi ciri khasnya, ajaran pokoknya, kamu belum bisa disebut Syiah kecuali jika seperti ini. Kamu belum bisa disebut Ahmadiyah kecuali jika kamu seperti ini. Nah, jika ajaran pokoknya ini adalah ajaran kekufuran, maka penganut kelompok itu telah keluar dari Islam. Contohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadian, ya, karena Ahmadiyah ada dua, ya. Ahmadiyah Qadianiyah, mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam ini adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu keyakinan kekufuran. Maka meyakini hal ini termasuk kekufuran, sehingga ikut terlibat di kelompok itu, menjadi bagian dari kelompok itu, termasuk di antara kekufuran. Syiah itu bertingkat. Ada Syiah yang parah, ada yang ya parah tapi di bawahnya, parah grade 10, parah grade 9, dan begitu seterusnya. Ada yang mengatakan yang paling ringan itu Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Mereka tidak mengkafirkan sahabat, menghormati Abu Bakar dan Umar. Cuman ada salah satu penyimpangannya, yaitu menganggap Ali bin Abi Thalib lebih mulia, lebih berhak untuk jadi khalifah dibandingkan Utsman. Tapi mereka menghormati semuanya, tidak mengkafirkan sahabat. Wallahu a'lam. pada perkembangannya Syiah Zaidiyah ini banyak dipengaruhi oleh Syiah Itsna Asyariyah atas peran dari salah satu tokohnya, kalau tidak salah namanya Badruddin Al-Huthi, yang karena peran ini dan dia dididik di negeri Iran, lalu membawa Syiah Itsna Asyariyah di Yaman dan mempengaruhi Syiah Zaidiyah. Akhirnya terjadi pergeseran Zaid, sampai terjadilah ketegangan seperti yang disebutkan dalam berita perang yang tidak pernah selesai antara kaum muslimin dengan Syiah Zaidiyah Huthiyun yang mendapatkan pengaruh dari Badruddin Al-Huthi tadi dalam masalah akidah yang menyimpang. Kesimpulannya dari sekian banyak sekte tadi, termasuk sufi juga bertingkat. Ada sufi yang sampai pada tingkatan wihdatul wujud, keyakinan hululiyah, bersatunya antara Tuhan dengan makhluk. Ada sufi yang dia lebih rendah lagi. Intinya, jika mereka punya akidah yang menyimpang, yang sampai menyebabkan keluar dari Islam, maka kelompok ini bisa kita katakan kelompok yang keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.